Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya al-alamah al-hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh beliau, tanbih ya, ataupun nasihat agar seorang memanfaatkan waktunya, ya, memanfaatkan waktu mudanya untuk mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran. Dan beliau membawakan ucapan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan tafaqahu qabla an tasawwadu, tafaqahu qabla an tasawwadu. Hendaknya kalian bertafaqquh, mempelajari agama, mempelajari ilmu agama, qabla an tasawwadu, sebelum kalian menjadi seorang sayyid. Ini maknanya sebelum kalian menjadi seorang yang ditokohkan, ya, apakah dia menjadi seorang ustaz ya, ataupun seorang ulama mungkin. Nah, ya, maka kesempatan yang ada bagi para penuntut ilmu di masa mudanya, ya, selagi dia masih memiliki kesempatan yang banyak untuk menimba ilmu, waktu luang untuk memperbanyak tahsilul ilm, ya, mendapatkan ilmu, menghafal, memahami ilmu, ya, maka hendaknya dimanfaatkan. Tafaqahu qabla an tasawwadu. Maknahu, kata beliau, maknanya ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba' qabla an tasiru sadah. Beliau jelaskan makna dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maknanya adalah hendaknya kalian bersungguh-sungguh, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian kalian, ya, dalam menyempurnakan kemampuan kalian, nah, mematangkan ilmu kalian. Qabla wa antum atba, ketika kalian masih menjadi pengikut, masih menjadi murid istilahnya, masih menjadi seorang murid, masih menjadi seorang santri, thalib, ya. Qabla an tasiru sadah, sebelum kalian menjadi seorang sadah, seorang pembesar, seorang yang dianggap tokoh, diustadkan. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tum minat ta'allum. Beliau, karena sesungguhnya apabila kalian menjadi sadah, kalian menjadi seorang pemuka, seorang tokoh, seorang diustadkan, ya, yang diikuti, imtana'tum minat ta'allum, kalian akan terhalangi dari ilmu. Nah, ini sudah tidak memiliki waktu yang banyak untuk belajar, ya. Walaupun bukan berarti maknanya orang yang sudah, ya, menjadi seorang dai, ya, apakah dia sebagai seorang ustad, ya, bukan berarti ketika itu dia terhenti dari belajar menuntut ilmu, bahkan, ya, dia lebih dituntut lagi untuk mematangkan ilmunya, memurojaah ilmu yang dipelajarinya dahulu. Ya. Apalagi ketika seorang hendak menyampaikan ilmu, dia harus benar-benar memiliki kematangan. Nah, benar-benar menguasai apa yang ingin disampaikannya kepada umat. Nah, ini ya. Lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum. Kalian kalau sudah menjadi sadat, sudah menjadi seorang tokoh, kalian akan terhalangi dari belajar karena kedudukan kalian sudah terangkat. Ya, sudah terangkat. Naam. Wa kasrati syughlikum, dan kesibukan kalian pun semakin banyak. Nah, tidak seperti ketika masa-masa mondok. Nah, masih banyak waktu luang untuk mempelajari ilmu. Belum ada, naam, belum ada tanggungan istilahnya. Belum ada tanggungan. Ya, dia belum fokus mengajar. Nah, ini tanbih yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadha ma'na qaulil Imam Syafi'i rahimahullah. Ini pula makna dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tafaqqah qabla an tar'as. Bertafaqquhlah, ya, belajarlah sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, seorang rois. Fa idza rasa'ta atau fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau kalian sudah menjadi seorang pemimpin, sudah menjadi seorang tokoh, tidak ada lagi jalan untuk bertafaqquh. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Karena kalian adalah orang yang sudah, ya, dibutuhkan oleh umat. Naam. Sudah waktunya kalian untuk menyampaikan ilmu. Ada ul ilm. Ya, waktunya untuk ada. Nah, bukan lagi waktu untuk tahammul ataupun tahsil. Ya. Kalau masa-masa seperti ini para santri, ini adalah masa-masa antum tahsil. Ya, tahammul. Nah, mendapatkan ilmu, menimba ilmu. Nah, nanti ada waktunya kalian akan, ya, memiliki kewajiban untuk apa? Ada'ul ilm, untuk menyampaikan ilmu. Nah, menunaikan ilmu yang telah dipelajari pada hari ini. Nah. Baik, kata beliau, faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala syekh awwalan nahar. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan hendaknya seseorang, ya, berpagi-pagi, yubakir, ya, berpagi-pagi, ketika dia membaca kepada seorang syekh, ya, ketika dia hendak membaca Al-Quran, apakah itu, naam, dia hendak menyetorkan Al-Qurannya, ya, awalan nahar, di awal siang, ya, yani fi waqti bukur, di waktu awal siang, berpagi-pagi. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, waktu bukrah. Nah, waktu bukrah yaitu awalan nahar, waktu awal siang. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Karena di sini hasan, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa, ya, dianjurkan seorang untuk melakukan aktivitas di pagi harinya. Ya, jangan dimanfaatkan untuk tidur misalnya. Ya, setelah sholat subuh tidur. Nah, ini tidak semantasnya. Nah, tidak akan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Nah, di awal siang. Ini. Sehingga dalam hal ini terlebih seorang penuntut ilmu, ya, seorang thalib lebih pantas, ya, nah, untuk dia berpagi-pagi dalam menuntut ilmu. Jangan menghabiskan waktu paginya untuk tidur, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang mencari dunia, ya, orang-orang yang pergi ke pasar misalnya, bahkan mereka sebelum sholat subuh sudah pergi ke pasar, ya, jam 2 malam, jam 3, ya, mereka sudah bersiap-siap ke pasar. Nah, rela untuk mengorbankan waktu istirahatnya, ya, dikorbankan waktu istirahatnya di saat kita lagi enak-enaknya tidur di waktu itu, ya. Tapi orang-orang yang na'am, yang mereka, ya, memiliki kewajiban untuk mencari ma'isyah yang mengharuskan mereka untuk, ya, pergi ke pasar sebelum sholat subuh, walaupun ini tentunya, ya, kalau sampai meninggalkan kewajiban sholat subuh, ya, ini adalah suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kita bisa mengambil ibroh, sedemikian semangatnya ahlud dunia, orang-orang yang mencari dunia, rela mereka bangun pagi-pagi melek, ya. Nah, kita seorang penuntut ilmu, naam, jangankan sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh saja masih ngantuk, ya kan, masih pengen tidur, ya, masih berhasrat untuk apa, nempel dengan bantalnya. Nah, ini maka tidak sepantasnya, nah, ya, hendaknya dimanfaatkan waktu pagi untuk perkara-perkara yang bermanfaat, zikrullah, qiraatul Quran, dan yang semisalnya. Baik, kemudian wayambadhi an yuhafidhu ala qiraati mahfudhah mahfudhihi wa an la yu'thiru bi naubatihi ghairah fa innal ithara bil qurbi makruh, kata beliau. Dan hendaknya, ya, seorang talib, seorang qari, agar dia menjaga qiraah hafalannya, untuk menjaga hafalannya, untuk rutin membaca apa yang telah dia hafalkan, dibaca, ya, ayat ataupun surat yang sebelumnya telah dihafal, maka diulang lagi pada hari itu. Nah, ya, diulang. Wa an la yu'siru, wa an la yu'sira binaubatihi ghairah. Dan janganlah dia memberikan kesempatan, giliran dia untuk yang lainnya. Ketika dia sudah mendapatkan giliran untuk membaca Al-Quran kepada gurunya, jangan diberikan kesempatan kepada yang lain. Ya. Nah, sudah masuk gilirannya untuk setoran Al-Quran, jangan diberikan kepada yang lain. Kata beliau, fa innal itsari bil qurbi makruh. Karena itsar, ya, mendahulukan orang lain dalam hal qurb, dalam hal ibadah, ya, al-qurb ini pendekatan diri kepada Allah, ibadah ini. Ya, itsar mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah ini makruh, bukan perkara yang terpuji. Ya, tapi perkara yang tercela. Ini harus diketahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Jadi sudah dianjurkan ketika seorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan satu amalan ibadah, ya, atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang afdol, maka ambil. Jangan mendahulukan orang lain. Ya. Nah, hendaknya seorang berebut dalam hal ibadah, ya, semisal mendapatkan shof yang paling depan, ketika ada kesempatan, ada celah, ya langsung maju. Nah, jangan mempersilahkan orang lain untuk mengisi shof yang di depan, ya, ini bukan kebaikan. Nah, kata beliau, fa innal itsar bil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal pendekatan diri kepada Allah adalah suatu yang makruh. Bi khilafil itsar bi hududin nafs. Berbeda dengan mendahulukan orang lain dalam hal yang merupakan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, makanya seperti ini dianjurkan untuk kita isar dalam hal dunia. Ya, fa innahu mahbub. Maka yang seperti ini perkara yang mahbub, perkara yang disukai, yang dicintai. Ya, dalam perkara dunia. Nah, ada misalnya pembagian ya, pembagian nasi kotak misalnya ya kan. Nah, jatahnya cuma ada 10 kotak, santrinya ada 15. Ya. Nah, berebut ini. Nah, tidak mau memberikan kesempatan kepada yang lain. Nah, yang dianjurkan adalah ya kita berikan kesempatan kepada yang lain. Kalau memang jatahnya terbatas. Nah, ini baru disukai. Ya, bukan itsar dalam perkara ibadah. Fa in ra'a asy-syekh maslahata fil itsari fi ba'dil awqat li ma'na syar'i fa asyara 'alaihi bidzalik imtasala amrah. Nah, kata beliau, maka sesungguhnya apabila seorang syekh melihat ada kemaslahatan dalam mendahulukan orang lain di sebagian waktu. Ya, misalnya tiba giliran seorang thalib untuk setoran pada syekhnya. Nah, syekhnya memandang sebaiknya si fulan yang lebih dahulu menyetorkan hafalannya, membacakan Al-Qur'annya. Ya, maka kalau seorang syekh melihat dalam perkara itsar tersebut ada kemaslahatan di sebagian keadaan karena makna syar'i, karena alasan syar'i, fa asyara 'alaihi bidzalik, dan syekh memberikan isyarat yang demikian itu, imtasala amroh, maka dia pun menjalankannya. Ya. Nah, misalnya tiba giliran si A untuk membaca Al-Quran pada syekh. Nah, sementara syekh memandang sebaiknya si B dulu yang membaca. Ya, kalau syekh yang memberikan isyarat untuk isar, ya, maka naam seorang thalib hendaknya ya menuruti apa yang diisyaratkan oleh syekh tersebut. Wa mimma yajibu alaih wa tata'akkadul wasiyatu bihi an la yahsuda ahadan min rifqatihi. Dan termasuk wasiat yang sangat ditekankan, wasiat yang sangat ditekankan dengannya, agar seseorang itu tidak hasad kepada seorang pun dari temannya, dari rekannya. Ya, tidak memiliki rasa dengki. Nah, au ghairihim, atau yang selainnya, ya, atau yang selain temannya. Fi fadilatin razaqahullahul karimu iyaha. Karena adanya satu keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan kepadanya. Ini. Ya, ada temannya memiliki kelebihan misalnya. Lebih diperhatikan oleh gurunya, lebih disayang oleh gurunya misalnya. Karena ada keutamaannya, ada kelebihannya. Ya, maka hendaknya seorang thalib jangan ada sikap hasad ya kepada temannya. Nah, karena itu memang merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Nah, ya tidak perlu seorang hasad. Nah, yang dianjurkan adalah ghibtah. Ya, ghibtah. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Ya. Rajulun atahullahu al-ilma ya atau atahullahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu atau Al-Qur'an yang dia membacanya ya siang dan malam. Nah, yang kedua rajulun atahullahu malan ya. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta wa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan hartanya ya di waktu siang dan di waktu malam. Ini baru boleh kita hasad untuk dua perkara ini. Yang para ulama mengistilahkannya bukan hasad tapi ghibtah. Ya, seorang berkeinginan untuk memiliki kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Nah, ya. Jadi tidak perlu hasad. Ya, masing-masing telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihannya. Setiap orang ya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah. Ya. Nah, dalam hal kemampuan menghafal misalnya. Ya. Si A memiliki kemampuan satu hari menghafal satu lembar. Si B memiliki kemampuan satu hari menghafal satu halaman. Si C satu hari setengah halaman dan seterusnya. Ya, masing-masing ya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang penuntut ilmu ya yang dituntut adalah bersemangat. Ya. Ijtihad fi talabil ilm, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah ini. Ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa alla yu'jibu bima hasalah. Dan hendaknya seorang jangan merasa ujub, jangan merasa takjub dengan apa yang dia dapatkan. Dua-dua sifat tercela ya. Yang pertama hasad, ini tercela. Yang kedua ujub, orang yang memiliki kelebihan ya, kemudian dia merasa bangga, dia ujub. Ya, merasa kagum dengan dirinya. Ya, merasa dirinya itu adalah ya, seorang yang paling wah. Nah, ini merendahkan orang lain. Nah, ini. Jadi seorang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keutamaan, satu kelebihan, ya. Hendaknya dia ingat itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, ini. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Waqad qaddamna idhaha hadza fi adabi syekh. Dan telah kita lewati penjelasan tentang ini dalam pembahasan adab seorang syekh. Ya. Yang mana beliau menyebutkan hendaknya seorang syekh jangan memiliki sikap hasad kepada muridnya. Karena ini tidak pantas, ya. Wa tariqatu fi nafil ujbi. Kemudian beliau di sini memberikan bimbingan untuk menghilangkan rasa ujub yang ada pada diri seseorang, kata beliau, dan cara metode untuk menghilangkan ujub pada diri seseorang, an yadhkura nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasal bihaulihi wa quwwatihi, yaitu hendaknya seorang mengingat dirinya bahwasannya dia tidaklah mendapatkan apa yang dia dapatkan karena upaya dan kekuatannya. Ya. Nah. Bukan merupakan upaya dan kekuatannya. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya dia mengingat hal tersebut. Nah, sehingga dia pun akan terhindar dari perasaan ujub, ya, merasa bangga dengan dirinya. Nah, wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Hanya saja yang dia dapatkan merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yambaghi an yu'jiba bi syai'in lam yakhtari'hu. Maka tidak sepantasnya seseorang untuk merasa ujub, merasa bangga dengan sesuatu yang bukan usahanya, yang bukan dia yang membuat. Semua itu adalah ya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal auda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fi, atau bal auda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fi, bahkan apa yang dia miliki berupa kelebihan itu semuanya, itu semua adalah sesuatu yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah yang memberi. Nah, jadi hendaknya seorang senantiasa mengingat perkara ini ketika memiliki satu kelebihan. Ini untuk menghilangkan rasa ujub, rasa bangga. Adapun untuk menghilangkan rasa hasad, beliau sebutkan wa tariquhu bi nafil hasad an ya'lama anna hikmat Allah taala iktadat ja'ala hadhil fadilah fi hadha. Nah, cara untuk menghilangkan hasad adalah hendaknya seorang mengetahui bahwasannya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ditetapkan, ya, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan untuk menjadikan keutamaan ini ada pada orang tersebut, ya, itu semua merupakan na'am hikmah, ya, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang, ya. Nah, yang namanya manusia tentunya keadaannya berbeda-beda, ya, keadaannya berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, ya, usahanya ada yang berbeda-beda. Nah, fayambaghi an la ya'taridu 'alaiha, maka hendaknya dia tidak na'am tidak melakukan iktirad, tidak melakukan kritikan terhadapnya, yakni terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dia melakukan iktirad, ya, semacam kritik ataupun protes, rasa tidak senang dengan apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masing-masing telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, si fulan, ya, memiliki kelebihan, ya, mungkin dia diberikan akal yang cerdas, ya, si fulan memiliki kelebihan, mungkin dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan misalnya, itu semua sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan hikmah tentunya, ya. Kalau manusia semua dalam keadaan yang sama, ya, maka ini bertentangan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yakrahu hikmata aradaha Allah ta'ala, dan hendaknya seorang tidak membenci hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakraha, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membencinya. Nah, kenapa kita harus tidak suka dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain? Kenapa tidak suka? Ya, jadi sikap hasad ini, ya, secara langsung atau tidak langsung merupakan sikap protes seorang hamba kepada Allah. Kenapa kok dia yang diberikan kecerdasan? Kenapa kok si fulan yang diberikan kekayaan? Bukan saya. Ya. Kenapa si fulan yang diberikan kekuatan? Bukan saya misalnya. Nah, seolah-olah dia protes, tidak senang dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Ya, maunya dia yang diberi seperti itu. Nah, maka hendaknya seorang, ya, meyakini bahwa hikmah Allah subhanahu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya penuh dengan hikmah. Nah, sehingga seorang tidak perlu untuk bersikap hasad, merasa iri, merasa dengki kepada orang lain. Baik. Maka selesai pembahasan kita dari adab seorang muta'allim. Kemudian kita masuk pada bab yang kelima yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, al-babul khamis fi adabi hamilil Quran. Bab yang kelima menyebutkan tentang adab hamilil Quran, adab para pembawa Al-Quran. Hamilul Quran ini yang terdepan dari mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah hamilul Quran atau orang-orang yang na'am mempelajari Al-Quran. Qala rahimahullah wa qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Dan telah berlalu sebagian besar darinya pada bab sebelum ini. Yani tentang adab hamilul Quran, adab seorang pembawa Al-Quran itu sebagiannya telah kita lewati ketika membahas adab seorang muallim dan adab seorang muta'allim. Nah, kemudian beliau menyebutkan tambahannya. Wa min adabihi, termasuk dari adabnya, adab seorang hamilul Quran, an yakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il. Hendaknya seorang hamilul Quran dia dalam keadaan yang sempurna, ahwalnya sempurna. Ya. Nah, dan keadaannya adalah keadaan yang paling mulia. Ya, syama'il. Ini akhlaknya, ya, itu adalah akhlak yang paling sempurna. Wa an yarfa'a nafsahu. Ya, wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu. Dan hendaknya dia mengangkat dirinya, ya, menjauhkan dirinya dari setiap perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Nah ini, tentunya seorang hamilul Quran memiliki tanggung jawab yang besar, karena dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Ya, Al-Quran berisi perintah dan larangan. Ya, Nabi SAW beliau mengatakan Al-Quranu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu adalah hujah untukmu, hujah yang akan membelamu, ya. Atau Al-Quran hujjatun alaik, hujah yang akan menghujatmu. Nah, ini sehingga seorang penghafal Al-Quran hendaknya dia menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, ini. Wa an yakuna ijlalan lil Quran, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Ya. Wa an yakuna masunan an dani'il iktisab. Dan hendaknya seorang hamil Quran dia terjaga, menjaga dirinya dari usaha-usaha yang rendah, dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Ini, karena Al-Quran mulia. Seorang hamilul Quran dia adalah seorang pembawa, ya, sesuatu yang paling mulia itu Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran melarang dari seorang untuk melepaskan pandangannya, ya, dan memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Maka seorang menghafal Al-Quran hendaknya menundukkan pandangannya, tidak melepaskan pandangannya, ya, yang merupakan anak panah syaitan. Ya, Al-Quran memerintahkan untuk seorang berbakti kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada orang tua. Nah, dan seterusnya dari perintah Allah dan larangan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Syarifun nafs, hendaknya seorang hamil Quran adalah seorang yang memiliki jiwa yang mulia. Mutarafian, mutarafian, memiliki jiwa yang mulia, ya, yang jauh dari sifat-sifat jelek, ya, seperti hasad, ya, ujub, dan yang semisalnya. Nah, dari sifat-sifat yang tercela, yang tercela. Mutaraf, mutarafian alal jababirah wal jafat min ahli dunia. Nah, dan hendaknya seorang hamil Quran ya, menjadi seorang yang menjauhkan dirinya, mengangkat dirinya di atas al-jababirah, di atas orang-orang yang na'am jababirah, penguasa ataupun orang yang semena-mena, wal-jafat, dan orang-orang yang jelek dari ahlu dunia ya, dari para ahlu dunia. Ini seorang hamil Al-Quran, seorang penuntut ilmu, jangan dia merendahkan dirinya kepada ahlu dunia ya, jangan direndahkan dirinya, tunduk kepada ahlu dunia ya, ini suatu bentuk kehinaan, kerendahan. Nah, para salaf telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap mereka ya, sikap mereka memuliakan diri mereka dari ahlu dunia ya, telah kita lewati pada beberapa pasal yang sebelumnya ya, bahwa tidak sepantasnya seorang ya, seorang na'am hamilul Quran, seorang pengajal Al-Quran misalnya ya, untuk dia mendatangi ahlu dunia. Nah, ada pemilik apa ahlu dunia ingin belajar Al-Quran, kemudian dia datangi, ini tidak sepantasnya. Seharusnya yang datang adalah yang mau belajar kan gitu. Ya. Nah, para ulama sangat menjauhi, menghindar dari yang semisal itu. Ya, kalau mau belajar ya datang, datang ke pondok. Nah, mendatangi gurunya, mendatangi syekhnya, bukan gurunya yang mendatangi rumahnya. Nah, nah ini juga tanbih ya kan. Ya, orang-orang yang mungkin ada mengajar privat atau yang semisalnya. Ya. Ya privat labas. Tapi sebaiknya yang datang adalah muridnya, bukan gurunya datang ke rumah muridnya. Nah, tidak sepantasnya. Ya. Walaupun mungkin diiming-imingi bayaran yang mahal misalnya. Nah, ini memang cobaan ya. Nah, fitnah. Baik, bagi para hamilul Quran, bagi para talib. Nah. Kata beliau, mutawadhi'an lis-shalihin, merendahkan dirinya di hadapan orang soleh. Nah ini sebaliknya, di hadapan orang soleh kita merendahkan diri. Nah, wa ahlul khair wal masakin, demikian pula ahlul khair, orang-orang yang baik dan orang-orang miskin. Nah, ya, kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang seperti ini, orang soleh, ahlul khair, orang-orang yang baik dan orang-orang miskin. Ya, kepada mereka lah kita tawadhu, merendahkan diri kita ya, di hadapan mereka. Nah, wa an yakuna mutakhasyian, dan hendaknya seorang hamilul Quran adalah orang yang mutakhasyi, orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Ya, dalam ibadahnya ya, dia benar-benar khusyuk ya, tidak bermain-main. Dza sakinati wa waqar, memiliki ketenangan dan kewibawaan. Nah, akan terlihat dari pembawaannya. Faqad jaa'a 'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra, wahai sekalian para qurra, para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Quran, ya termasuk para penuntut ilmu secara umum, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, ya. Faqad wadhaha lakumut thariq, telah jelas bagi kalian jalan yang harus dijalani. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wala takunu 'iyalan 'alan nas, jangan kalian ya menjadi orang yang memiliki kebutuhan kepada manusia, yang butuh kepada manusia ya, bergantung kepada manusia. Naam, mengharapkan apa yang ada di tangan-tangan manusia berupa dunia. Nah, apakah harta, kedudukan yang semisalnya. Nah, ya. Tinggikan diri-diri kalian. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Qala yambaghi li hamilil Qur'an an ya'rifa bilailihi idin nasu naimun. Nah, sepantasnya bagi hamilul Qur'an untuk dia mengetahui malamnya, ya, mengetahui waktu malamnya ketika manusia itu tidur. Jadi hendaknya dia mengetahui kesempatan yang besar untuk dia beribadah di waktu malam ketika manusia tidur, ya. Apakah dia melakukan sholat malam, zikrullah, membaca Al-Quran di malam hari ketika manusia sedang tidur terlelap. Wa binaharihi idin nasu muftirun, dan mengetahui waktu siangnya ketika manusia dalam keadaan muftir, dalam keadaan berbuka. Jadi hendaknya seorang hamilul Quran, ya, semangat untuk melakukan ibadah puasa, ya, berpuasa ketika manusia sedang berbuka, dia menahan diri dari makan, ini berpuasa. Nah, wa bihuznihi idin nas yafrahun, dan dia mengetahui, ya, waktu sedihnya ketika manusia itu senang. Jadi di saat manusia sedang dalam keadaan senang, ya, dengan apa yang ada di dalam kehidupan ini, seorang hamil Quran hendaknya dia bersedih karena dia tahu hakikat kehidupan ini sementara, ya. Dia tahu bahwa kehidupan ini, kehidupan dunia, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kehancuran, ya, sehingga dia tidak menjadi orang yang senang, farah, farah, senang yang terlalu berlebihan ini tercela. Nah, ini, ya, dia bersedih, dia menangis ketika manusia tertawa, dia menangis, ya, nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi bukaihi idin nasu yadhhakun. Ya, sama maknanya. Dan dia mengetahui, ya, waktu menangisnya ketika manusia tertawa. Ya. Di saat manusia tertawa-tawa, dia menangis. Walaupun mungkin dia tidak menampakkan tangisannya, tapi hatinya bersedih, hatinya menangis. Ya, dalam kesendiriannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hakikat dunia ini. Nah, ini. Hatinya pun tidak lalai dengan dunia. Wa bi sumtihi idin nas yakhudun. Dan mengetahui waktu diamnya ketika manusia itu banyak berdebat. Ya. Banyak berdebat. Dia diam. Ketika manusia banyak banyak berbicara, banyak melakukan perdebatan, dia diam. Dia menjaga lisannya, menjauhkan dirinya dari fitnah. Ya. Nah, tidak banyak berbicara. Berbicara ketika dia mengetahui bahwa pembicaranya itu bermanfaat. Nah, kalau dia ragu, ya, apakah pembicaraannya itu akan mendatangkan manfaat atau malah sebaliknya, ya, dia pun diam. Nah, ya. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Nah, wa bi khusyu'ihi idin nasu yahtalun. Ya. Nah, dan dia mengetahui kekhusyuannya. Ini dia dalam keadaan khusyuk ketika manusia itu yahtalun. Ketika manusia dalam keadaan berkhoyal, lalai. Ya, ketika manusia banyak khayalannya, banyak halunya, dia khusyuk, dia memikirkan akhirat. Dia mikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang angan-angannya terhadap dunia. Nah, ini sifat ahlul Quran, sifat yang sepantasnya dimiliki oleh ahlul Quran, hamilul Quran yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam, wallahu taala a'lam bishawab. Ini kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.